Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-8 dan ke-9 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-8 kita telah ambil materi yang berkaitan dengan hubbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Dan di bab selanjutnya bab tentang halawatul iman. Indak akhi Aqil, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadithu man wa man akhraja. Nah, akhrajahu Hasanta. Hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dan sudah kita lihat juga riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kedepan siap akhir dikri ya. Indah. Kalau seseorang lebih mencintai orang tuanya atau anaknya atau keluarganya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Taib. Bisa sebutkan dalilnya? Dibantu Idris. Sebutkan dalil baik di Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan bahwasanya haramnya kita mencintai orang tua kita atau anak kita atau keluarga kita di atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Ini sudah selesai Qurannya. Ayatnya ada di surah At-Taubah. Kanan Abu Akhi Usama. Ya. ke depan. Alhamdulillah. Yang jawabnya ke iman ini. Ahsanta. Ayat di surat Taubah, Allah mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qauma al-fasiqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Rasul, seandainya orang tua kalian dan anak kalian, begitu pula putra kalian dan saudara kalian dan istri kalian, dan juga tempat tinggal yang kalian cintai, dan juga tijarah, perniagaan yang kalian khawatirkan merugi dan lebih kalian cintai daripada Allah subhanahu dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka nantikanlah oleh kalian hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah menetapkan ketetapannya, mendatangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Dan juga sudah kita lalui asar Umar radhiyallahu ta'ala an kemarin, atau hadis Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi, engkau wahai Rasul lebih aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta akun ahabba ilayka min nafsik, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai kamu jadikan aku lebih kamu cintai daripada dirimu. Kemudian Umar mengatakan, wallahi la antal an ahabbu ilayya min kulli syai hatta min nafsi. Maka Nabi mengatakan, al an ya Umar, wajib bagi kita untuk mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada seluruh manusia, sampai di atas kecintaan pada diri kita sendiri. Dan di bab selanjutnya, di bab yang 9, di bab halawatul iman, Nabi mengkhabarkan kepada kita, hanya dengan hal tersebut kita bisa merasakan manisnya iman. Talatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara barang siapa ada pada seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lainnya. Dan yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang tidaklah mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id anqadahu Allahu min kama yakraha an yuqda fil nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamat darinya. Sebenarnya dia membenci kalau dilemparkan ke dalam api. Kita lanjutkan bab setelahnya, bab alamatil iman hubbul ansar. Bab tanda keimanan seseorang adalah kecintaannya kepada Ansar. Dan ini menunjukkan kesesatan orang-orang Rawafid, yang mana mereka adalah orang-orang yang membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya termasuk dalamnya para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang Syiah, orang-orang Rawafid, mereka adalah orang-orang yang membenci para sahabat. Mereka benci, mereka laknat, bahkan sampai mereka kafirkan. Intinya ayatul nifaq. Kita membaca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu al-Walid. Inda akhi Mustafa. Ma ismuh? Abu al-Walid at-Tayalisi. Ma ismuh? Hisham ibn Abi Malik. Hasan. Qala haddatsana Syu'bah. Kalau Syu'bah Yusuf, Syu'bah ibn man? Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bustam, Amir Malik al-Hadith. Ahsan. Qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr. Qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dari Anas radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada para sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan adalah kebencian terhadap para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sahabat Ansar radhiyallahu anhum, seperti kita ketahui, mereka orang-orang yang sangat besar jasanya dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membela ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, sehingga beliau mendapatkan atau mereka radhiyallahu anhum mendapatkan tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di surah At-Taubah, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wa ansar walladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa'addalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada wa dhalika al-fawzul azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mereka adalah pendahulu ajaran Islam, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, mereka adalah muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ridha terhadap mereka, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar, pujian untuk para sahabat Muhajir dan Ansar dan orang yang mengikuti mereka. Dan terkhusus untuk para Ansar, Allah pun sebutkan di ayat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, dan mereka telah beriman sebelum kedatangan sahabat muhajirin, yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan pada dada mereka dengan apa yang mereka berikan rasa atau keinginan untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan dengan apa yang mereka lakukan, wa yu'thiruna al-anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendapatkan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin daripada diri mereka sendiri dalam keadaan mereka membutuhkan. Kemudian Allah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga dari sifat syuh, sifat syiddatul bukhl, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Pujian untuk orang-orang Ansar, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai sahabatnya muhajirin dan lebih mengutamakan sahabatnya muhajirin, dan mereka adalah orang-orang mukmin. Dan disebut juga Al-Hafidz rahimahullah ta'ala tentang bagaimana jasa para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum tatkala mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka siap untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi SAW datang ke negeri Madinah bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, fakana sani'uhum lidhalik mujiban li mu'adatihim jami'al firaq al-mawjudin min Arab wa Ajam. Katanya ketika mereka melindungi Nabi SAW dan para sahabatnya, maknanya mereka harus bersiap melawan semua kelompok-kelompok yang ada di Arab dari kalangan orang-orang musyrik kalangan orang musyrikin dan juga orang-orang ahlu kitab, karena mereka pasti akan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang terjadi. Dan orang Ansar radhiyallahu anhum, mereka melakukan apa yang mereka biat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan harta jiwa dan raga mereka. Sampai ketika perang Uhud, seperti kita ketahui, kebanyakan sahabat yang gugur di perang Uhud adalah para sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum. Maka itu mengatakan hubul Ansar itu merupakan tanda keimanan, ayatul iman hubul Ansar, dan ayatul nifaq bughdul Ansar, tanda keimanan kecintaan kepada Ansar, dan tanda kenifakan adalah kebencian kepada para sahabat Ansar. Kemudian di bab setelahnya, qala hadatsana Abu Yaman. Abu Yaman Ihsan masmu Al-Hakam Yunafi Asanta qala akhbana Shu'aib. Shu'aib Ubaidur Rahman Shu'aib ibn Man masmu Abi Hamza Dinar. Ahsan. Shu'aib ibn Abi Hamza masmu Abi Hamza Dinar. Ali Zuhri Az-Zuhri Hamad masmu سلطة محمد المسلم قال أخبرني أبو إدريس أعيد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء فعل وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, dan beliau sahabat dari kalangan Ansar yang menyaksikan perang Badr, dan beliau pun salah satu tokoh sahabat dari kalangan Ansar yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baiatul Aqabah. Dia mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau berkata, dan pada saat itu para sahabatnya radhiyallahu anhum bersama beliau. Beliau berkata, "Baiatlah aku untuk kalian tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk tidak mencuri, dan untuk tidak berzina, dan untuk tidak membunuh anak-anak kalian, dan untuk tidak membuat kedustaan yang kalian perbuat baina aydikum arjulikum, pada antara tangan dan kaki kalian." Itu menisbahkan anak yang bukan anak kalian kepada diri kalian. "Wala ta'usuna fi ma'ruf, dan yang kalian tidak memaksiatiku dalam kebaikan." Nabi membaiat para sahabatnya dengan perkara tersebut, untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak melakukan kedustaan tentang diri mereka, menisbahkan seorang yang bukan anaknya kepada diri mereka, dan tidak memaksiati Rasulullah dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, "Faman wafa minkum fa'ajiru 'ala Allah." Barang siapa yang menunaikan baiat tersebut, dia melakukan dan melaksanakan apa yang dia telah baiat kepada Nabi SAW, fa'ajiru 'ala Allah, maka Allah yang memberikan pahala kepadanya. "Waman asaba min dzalika syai'an," dan barang siapa yang melanggar dari salah satu perkara tersebut, "fa'uqiba fid dunya," kemudian dia dihukum di dunia. Misalnya ketika dia mencuri, dia dipotong tangannya. Atau ketika berzina, dia dirajam. Seandainya dia muhsan, atau dia dicambuk, atau dia gara muhsan, fahuwa kafaratullah, maka hukuman-hukuman tersebut merupakan kafar, penghapus dosa untuknya. "Waman asaba min dzalika syai'an thumma satarahullahu," dan barang siapa yang melanggar dari perkara tersebut, kemudian Allah menutupi dosanya sehingga tidak dihukum di dunia, fahuwa ilallah, maka perkaranya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'afa'an, sehingga Allah menghendaki mengampuni dengan tanpa adab, maka Allah akan ampuni. Wa insya'aqabah, dan seandainya Allah menghendaki untuk mengadabnya sebagai pembersih untuk dosanya yang dia lakukan ketika di dunia, maka Allah akan mengadabnya. Tapi seperti kita ketahui, adab mereka tidak kekal. Ketika seorang terjatuh kepada perbuatan dosa besar, kecuali kalau dosanya berupa kesyirikan. Kemudian kata Ubad bin Shamit, fabayyanahu ala dalik. Maka kami membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayat tersebut. Dan di sini juga kita bisa faedah tentang bahaya perkara-perkara tadi, bahaya kesyirikan. Dan seperti telah kita sebutkan perkataan ulama rahmatul ajma'in, ulama mengatakan tidak merasa aman dari kesyirikan kecuali orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak paham dengan apa itu kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terhadap para sahabatnya dari kesyirikan, sampai beliau baiat para sahabat untuk tidak melakukan kesyirikan. Lebih-lebih lagi syirkun asghar, yang Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling khawatirkan atas kalian adalah syirkun asghar. Ketika ditanya, beliau mengatakan ar-riya. Riya merupakan bagian dari kesyirikan. Begitu pula kita tidak boleh merasa aman dari terjatuh kepada perbuatan dosa, bahkan dari perbuatan dosa besar. Jangan merasa aman dari perbuatan zina. Jangan merasa aman dari perbuatan al-qatl dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Al-ma'sum man asamahullah. Orang yang terjaga dan disebut hanyalah orang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang dianggap baik, ketika tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia terjerumus kepada perbuatan dosa besar. Tidak sedikit orang yang dianggap baik, bahkan ditokohkan, kemudian dia terjatuh kepada perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwasanya bukan perkara yang kecil. Oleh karena itu Nabi SAW, begitu Allah subhanahu wa ta'ala ayat Al-Quran, banyak menyebut perkara-perkara yang intinya merupakan pintu-pintu zina. Pintu-pintu zina ditutup, dilarang sebelum seorang terjatuh pada perbuatan zina tersebut. Nabi SAW mengatakan, mataraktu ba'di fitnatan hi adaru ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan suatu fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Dan juga Nabi SAW mengatakan, iyyakum badukhul ala nisa. Hati-hati kalian dengan masuk kepada kaum wanita, berikhtilat dengan kaum wanita, lebih-lebih sampai khalwah. Karena mengkhabarkan tidak ada dua orang, laki-laki dan perempuan berduaan, melainkan thalithuhuma syaitan, yang ketiga adalah syaitan. Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu untuk ghadul basar, dan diperintahkan kepada kita untuk menjaga aurat kita, menjaga dari khalwah dan ikhtilat, melainkan agar kita terjaga dari perbuatan zina tersebut. Hati-hati, jangan sekali-kali kita merasa aman dari zina. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dan sudah kita lalui dan hafal hadisnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sudah mengkhabarkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih tentang perbuatan zina. Siapa yang hafal hadisnya? Berikut dari kalau masalah. Kutiba ibn Adam nasibuhu min az-zina mudrikun dzalika la mahalah. Telah dicatat atas ibn Adam perbuatan zina dan pasti dia akan melakukannya. Yang dimaksud di sini adalah zina-zina yang bisa mengatakan pada zina hakiki, al-qalb atau misalnya al-aina zinahuma nadar, kedua belah mata zinanya dengan melihat, wal-uduna zinahuma istima', dan telinga zinanya dengan mendengar, wal-yad zina dengan al-batas, dan juga kaki al-rijal zinaha al-khut, zinanya dengan melangkah, wal qalb zinahu yahwa wa yatamanna, zinanya dengan menginginkan dan mengangankan perbuatan zina, wa yusaddiqu dhalika kadhibuhu al faraj, dan zina yang hakikinya benar tidak dia terjadi zina dengan farajnya. Ini semuanya petunjuk dari Nabi SAW agar kita menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Maka jangan bermudah-mudah dengan maksiat. Pintu maksiat terbuka. Tapi sekarang di media-media seperti HP dan sejenisnya yang namanya pendorong pada perbuatan zina sangat besar sekali. Terutama suar dawatil arwah, gambar-gambar makhluk bernyawa, wanita-wanita yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita fajirah, kafirah, mereka membuat aurat mereka yang bisa menyebabkan seorang terjatuh kepada perbuatan zina. Dan juga bahkan di alam kenyataan pun banyak wanita yang mengumbar aurat mereka. Kalau kita tidak menundukkan pandangan kita dan tidak menjaga pendengaran dan penglihatan kita dan kita, niscaya kita terjatuh pada hal tersebut. Syaitan pandai. Maka wajib kita berhati-hati dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kejelekan pendengaran, penglihatan dan juga lisan dan juga hati dan al-mani, kejelekan farj. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan penglihatanku dan pendengaranku dan lisanku dan hatiku dan juga maniku. Ini semuanya peringatan baik kita. Jangan sekali-kali merasa aman dari perbuatan dosa, terlebih dosa besar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga kita dari hal-hal tersebut. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn. Kita sekarang memasuki bab yang ke-6 dari kitab Al-Ilm. Dan di bab yang ke-6 Al-Imam Muqbid bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab Irsalul Alim Man Yuballighu An. Bab seorang alim mengutus utusan untuk menyampaikan ilmu darinya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Muhammad ibn Sayfi radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah rahimahullahu ta'ala. Abu Bakar ibn Abi Shaybah Abdurrahman, masmu? Abdullah. Sedikit lagi. Sultan Abu Bakar ibn Abi Shaybah Abdullah ibn Muhammad. Ahsanta. وهو من مشايخ البخاري ومسلم. قال حدثنا ابن فضيل ومحمد بن فضيل الكوفي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي وعن ابن شراحيل عن محمد بن صيفي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. فقيل منا من طائم ومنا من لم يطعم. قال أمنكم أهد طائم اليوم؟ فقلنا ما منا من طائم ومنا من لم يطعم. قال فقال أتموا بقية يومكم من كان طائم ومن لم يطعم وأرسلوا إلى أهل العروب فليتموا بقية يومهم، يعني أهل العروب من حول المدينة. Dari Muhammad bin Sayfi radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW tatkala Asyura di awal kedatangan Nabi SAW ke negeri Madinah sebelum disyariatkannya shaum Ramadan. Nabi berkata kepada para sahabatnya aminkum ahadun ta'imal yaum, apakah di antara kalian yang hari ini telah makan? Maka para sahabat menjawab di antara kami ada yang telah makan dan di antara kami ada yang belum makan. Maka Nabi mengatakan atimu baqiyata yaumikum, sempurnakan sisa hari kalian baik yang telah makan ataupun yang belum makan. Itu berpuasalah kalian pada hari ini. Wa asil ahli al-arub, dan kirimlah oleh kalian kepada ahli al-arub, orang-orang di sekitar Madinah. Falyutimmu baqiyata yaumihim, agar mereka menyempurnakan sisa hari mereka. Perintah agar mereka berpuasa di hari tersebut, di hari Asyura. Dan disebutkan man al-arud, man hawal Madinah. Dan hadis ini menunjukkan kewajiban puasa hari Asyura. Tapi kewajiban ini mansukh dengan kewajiban puasa Ramadan. Awalnya puasa Asyura diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatman, wajiban. Kemudian ketika datang perintah saum Ramadan, maka puasa Asyura tidak diwajibkan lagi. Nabi mengatakan man ahabba shaum wa man ahab aftar. Dan siapa yang ingin berpuasa dan yang ingin berbuka. Dan yang wajib hanyalah saum Ramadan. Sekalipun tidak wajib, saum Asyura memiliki keutamaan. Man shoma yaum Asyura ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sana. Nabi SAW tanya di hadis Abi Qatadah tentang siam yaum Asyura wa siam Arafah. Siam yaum Asyura kata Nabi SAW yukafiru sanat al-madiyah, menghapus dosa tahun yang lalu. Adapun siam Arafah menghapus satu tahun sebelum dan setahun setelahnya. Qala al-hadis akhraj li Imam Ahmad rahimahullah ta'ala faqala hadatsana Husain qala hadatsana akhbarana Husain bih qala wa akhrajahu an-Nasa'i faqala rahimahullah ta'ala akhbarana Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus Abu Husain qala sana Abtsar qala sana Husain bih wa akhraj ibn Majah min tariq Abi Bakar ibn Abi Shaybah bi sanadihi al-mutaqaddim qala hadha hadithun sahih. Dan syahidnya Nabi mengutus utusannya kepada penduduk sekitar Madinah agar mereka berpuasa di hari tersebut. Ibrahim endak sudah kita lalui nama-nama imam. Tadi Abu Bakar bin Syaibah, namanya Abdullah bin Muhammad bin Syaibah. Tadi kita lalui Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, juga Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i siapa namanya? Ya. Siapa? Ibadah Muhammad. Ahsan Ahmad bin Syu'aib. Yang terakhir Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah, siapa namanya? Hammam. Kemarin kira lo Ibnu Majah. Ke kanan. Hidayah. Ke kanan Aji. Salman. Siapa? Hasan ta Muhammad Yazid Al-Qazwini. Baik, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.